Okey. Saya nak ambil lagi sikit untuk nak ulas berkaitan dengan poin sumber kita, sumber daripada Quran dan Sunnah, dan juga sumber kita, sumber yang bersambung sanad. Paling penting sekali muslimin dan muslimat, mungkin benda ni dah disebut, saya ulang balik, iaitu sumber kita dalam pengajian. Sumber kita dalam pengajian ni kita nak kena tengok lah. Ini pantang dalam kitab semua betul. Ada seorang ustaz tu dia jawab balik lah. Dia kata, saya kata apa? Saya tak karut Nabi beranak suju. Padahal benda tu ada dalam kitab Al-Imam Suyuti rahimahullah. Dia kata dalam kitab Al-Imam Suyuti kan. Tuan-tuan, ada 50 kisah tentang kelahiran Nabi yang tak benar. Ada 50 cerita tentang kelahiran Nabi yang tak benar. Tak benar, tak betul mengaruh. Hatta kan, bukanlah kitab Al-Imam Suyuti, dalam kitab Al-Imam Tabari pun ada. Dangkallah manusia yang berhujah. Pasal apa yang tak kata betul? Duduk dalam kitab. Benda dalam kitab belum betul. Pasal itu dalam kitab hadis pun tak semua kita terima, kira-kira. Pasal apa yang tak kata betul hadis ni? Dalam Ibnu Majah. Orang yang mengaji hadis dia akan tahu dalam Ibnu Majah, dalam At-Tirmidhi, dalam Abu Dawud ada hadis yang palsu dan ada hadis yang dhaif. Itu kalau orang tanya kita, ha oh, lepas tu dah Ibnu Majah bawa hadis palsu, hadis dhaif, dia masuk dalam neraka. Ada orang bongkar ni. Tentang pertemuan tadi kan? Nabi kata, siapa bohong kat aku, mangkazaba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong kat aku, dia masuk dalam Ibnu Majah, dalam sunnah-sunnah yang lain, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Razak As-San'ani, ada Musannaf lain-lain, ada banyak kita hadis, Muwatta Imam Malik, ada hadis palsu, ada hadis mu'ajib jiddan. Adakah mereka masuk dalam sunnah rata? Haa, apa masuk? Nanti tu, nanti tu jangan semangat lain. Tak kira orang imam tak imam, nanti tu. Yang kita sepakat ijma' Bukhari Muslim. Buat tu memang tak siapa petikai pun kita. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sahal kitab ba'da al-Quran, kitab yang paling sahih selepas Quran, Bukhari Muslim. Tapi kita tak lain, ada hadis palsu dia. Adakah mereka termasuk dalam ancaman Nabi? Tuan-tuan dah terfikir, kan tuan-tuan dah jawapan? Ada jawapan kita kongsi ya? Ni yang bisa jawab orang. Tak apa, saya beritahu. Kita kongsi sikit. Imam-imam tara'imah, mereka tidak termasuk dalam golongan ini. Kenapa? Kerana mereka telah menyelesaikan tanggungjawab mereka. Tanggungjawab apa? Mereka menyebut hadis dengan sanad. Selesai tanggungjawab. Mereka tak termasuk dalam berbohong ke atas Nabi, walaupun dalam kitab mereka ada hadis palsu, hadis dhaif, kerana mereka telah menyebut sanad daripada siapa dia tinggalkan kepada ulama-ulama untuk check. Macam tu juga Al-Imam Tabari, tafsir At-Tabari, tafsir yang pertama dalam Islam, tafsir yang paling besar, agung, berpuluh jilid. Tapi kalau tuan-tuan check balik, banyak cerita-cerita, banyak riwayat-riwayat dalam Tabari yang tidak sahih, terutama berkaitan dengan sahabah. Kerana dia ambil kebanyakan cerita-cerita, bila kita cek, ulama cek, daripada Abu Mikhnaf yang seorang Syiah. Tapi Tabari ni kita tak, Tabari ni kita tak katalah dia dituruk ke apa. Pasal apa? Sebab dia dah sebut, aku ni Tabari kata sendiri, Al-Imam Tabari rahimahullah, aku menghimpunkan semua benda yang sampai dekat aku. Tak kira betul tak betul, aku himpun semua. Dan aku tulis sanad. Berapa kaca eh? Bukan kita ulama yang cek. Bukan kita yang kata tak sahih. Sahih bukan kita. Ulama. Kita siapa? Dia kata, dia ni kritik Tabari pula. Ada orang kata, kritik Imam Syafi'i. Kalau pandai lebih pada Syafi'i, tak apa juga. Oh, lagu tu tuan-tuan, berat kita ada orang kata, hampa tak mau ikut Syafi'i, hampa pandai lebih pada Syafi'i. Kita kalau di ujung lauk bodoh macam tu senang. Hampa ikut Syafi'i no. Jadi kalau hampa ikut Syafi'i, hampa tak ikut lah Hanafi, Maliki, Hanbali no. Tak ikut kan? Ui, teruk lagi hampa. Tentu apa? Kami tak ikut Syafi'i, kami pandai lebih pada Syafi'i. Kami tak kata apa hampa kata. Tapi hampa tak ikut Hanafi, Maliki, Hanbali. Tiga imam lekit kalah nampak. Kalau duk main hujung cerdik pandai, cerdik pandai lumi, tak kesudah. Mereka kata Al-Albani nak kritik Bukhari, dia siapa mengaji pun tak ketahuan. Subhanallah tuan. Al-Imam kalau macam tu PhD dengan master tak boleh buat. Bajiwa PhD dengan master kalau tuan fikir mengkaji semula kitab Al-Um, mentakhrij semula hadis. Ini tajuk-tajuk tesis ni. Takhrij semula kitab sekian, takhrij semula kitab sekian. Lepas tu himpun semua ni, hampa yang nak takhrij nak cek balik, hampa pandai lebih kalau pada tu waktu dia kitab tu. Yang hampa nak cek balik kitab imam ni, hampa pandai lebih tak pada imam tu? Tak, ada tak yang pilih kitab lain. Pilih buat imam hampa pandai lebih. Haa, nak imam ni letih ni, tak yang pandai pada dia. Boleh tak cek? Apa kadang-kadang? Macam orang main-main orang kata apa? Ni saya bawa ni contohlah masyarakat kita. Bila ni masalah, bila rosak manhaj talaqqi yang kita nak sebut ni, rosak manhaj talaqqi wal istidlal, cara dia mengaji pun rosak. Mai tok guru tu pandai bercakap sikit, pandai ekonomi. Oh betul eh. Esok mai tok guru hok pandai buat lauk, dia seronok. Oh betul eh. Awak ustaz kemarin tak betul, ustaz hari ni betul. Pasal apa? Ustaz kemarin dia tak apa nak syok. Ustaz ni syok. Mai pula ustaz awak satu lagi, Maharaja lewok mega. Oh betul yang dia ni macam apa? Dia ni lagi sakan. Mukadimuh gelak dah. Ustaz ni tunggu tengah baru gelak. Hang kok betul tak betul berdasarkan kuantiti gelak. Tetapi masyarakat kita dulu. Biasa tu ada satu orang ustaz, Ridwan Rajendra, dia cerita. Dia kata tuan-tuan boleh tanya, tapi saya ni ambil sanad langsung pada dia ni. Telah menceritakan kepada saya. Ni tu apa sambung sanad, saya tak terdiri apa, memang ambil cerita langsung daripada dia. Dia kata dia buk mai Quran, buk mai hadis, ada pelajar dia tak boleh terima. Sebab apa? Sebab kok ustaz kata bukan pasal Quran hadis tu. Dia buk mai Quran, dia buk mai hadis, budak tu tak boleh terima. Pasal apa? Pasal kok ustaz kata ni tak sama kok lagu macam mana dalam tanyalah ustaz. Oh, ini bukan tanyalah ustaz, ini tanyalah rasul. Maknanya dia punya, kita panggil indikator, dia punya nilaian betul tak betul mesti sama dengan tanyalah ustaz. Oh, demam betul. Betul lah ustaz dia kata. Awak sama macam ustaz dalam TV kita. Tak betul ya lah. Pasal apa? Tak sama macam dalam TV kita. Kosok masyarakat kita tuan. Begitu juga dalam buku. Betul ustaz ni kata, pasal apa? Ada dalam buku aku baca. Si. Tak betul ya? Kau kan, pasal apa? Tak sama lah buku aku baca pun. Oh. Makna masyarakat kita ni dia telah pergi pada tahap dia tak tahu nak nilai neraca. Neraca kepada nak menentukan benda tu betul tak betul, dia tak tahu. Oh betul ustaz ni, pasal apa betul? Ramai orang pergi dengar. Takkan ramai tak betul ini. Sampai keluar masjid. Tak betul ustaz ni, betul tak? Han tengok mengajar pun dekat papan longsok, dekat tadika. Ada orang kritik satu orang ustaz tu, kenapa? Kerana dia pergi mengajar di tadika. Tak cerdik ustaz ni, betul tak? Tengok belakang dia papan longsok. Kita kata subhanallah, dahsyat, dahsyat masyarakat kita. Tuan-tuan berhadapan nak dengan orang-orang ni. Hampa tu tak betul, pasal apa? Hampa tak betul, dia tak orang yang dia tak tahu dia nak, dia tak tahu nak ukur betul tak betul dulu lah. Malam ni saya nak sebut benda tu. 10 minit ni nak sebut benda tu dulu lah. ni penting tuan, nak raca mengukur kebenaran. Kita bukan mengikut ustaz, ulama, tok syekh, tok guru. Kata al-Imam Malik, kalamun nas yutrah wa yukhas. Perkataan manusia boleh diambil, boleh ditolak, melainkan pemilik kubur ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menilai pada PhD, master, degree. Kita menilai pada hujjah. Qul hadu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan benda yang betul sekiranya kamu orang yang benar. Quran tak kata buat mai PhD telah hampir. Quran kata datangkan hujjah. Mudah-mudahan. Saya nak sebut secara ringkas. Masadir talaqqi 'inda ahli sunnah wal jamaah ada tiga. Al-Quran, Al-Quran. As-Sunnah. Bila kita kata masadir atau maraji', sumber. Maknanya kita nak ambil agama ni, nak ambil akidah ni, nak ambil hukum ni daripada mana? Hari ini macam-macam. Daripada surat khabar, jadi lan TV, jadi majalah, jadi semua jadi. Orang kita macam-macam itu. Oh, dia kata bagus orang menikah dalam masjid. Pasal apa? Tengok arti menikah dalam masjid. Arti telah menjadi neraca kepada kebenaran masyarakat kita. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran. Pasal itu Al-Imam Syafi'i kata al-ilm ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Sebab itu ahli sunnah bila dia panggil satu orang, dia nak ambil ilmu, dia nak dengar Quran dan sunnah, bukan dia nak dengar pandangan awak. Awak ustaz buat keluar hukum ni, saya rasa macam ni kot. Assalamualaikum ustaz, ini kuliah agama bukan rancangan Master Sheikh. Rasa-rasa benda budak-budak, rasa-rasa boleh kot, rasa-rasa patah kot, sah kot. Dalam agama dia tak ada kut, dia tak ada rasa-rasa. Neraka ni tak rasa-rasa. Asal-asal masuk neraka tu, dah dia tak ada asal-asal dia masuk semua. Saya buat dulu ni ustaz, apa hukum dia? Saya rasa macam masuk neraka. Tapi orang kita, saya pun dia kata ustaz tu mai qala Allah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerai ustaz ni. Apa lagi kita cerai? Tak lagi dah. Jemung aku. Qala Allah, qala Rasulullah. Tapi kalau mai kelo. Oh, best boleh bagi pula. Subhanallah. Quran. Kita tak mau. Sebenarnya tu ada sahabat kita dengar lah rancangan TV, tak tahu lah TV mana, TV siar bukan TV Malaysia, tapi dia kena cakap lain. Disunahkan berpuasa gerhana. Gerhana bulan ni bukan salat ya, sunah puasa. Tuan-tuan, kita nak semayang kena tunggu nampak dulu. Bila malam tengah-tengah makan, nampak gerhana, ponteng makan, awak aku puasa. Tapi ada orang TV. Oh, kalau kita kata tak betul, esok masuk surah khabar, oh ustaz ni sesat betul. Dia kata ustaz dah TV tak betul. Dia tak tahu nak nilai. Kita benar tak benar? Buat main Quran. Buat main Quran. Kalau tak nak buat lawak, kita pergi panggil Zizan ke, Johan ke. Kalau awak nak buat lawak, pergi masuk dan jangan. Nak ajak agama, Quran hadis. Quran hadis. Ini prinsip dia. You know. As-Sunnah. Hadis ataupun sunnah. As-Sunnah. As-Sunnah as-Sahihah. Al-Thabitah. Yang sahih dan tabit. Bukan kata Nabi buat, Nabi bagi. Sebut main mana. Terus itu ustaz-ustaz yang nak mengajar, tak kira siapa pun dia, dia bertanggungjawab menyebut riwayat hadis tersebut. Oh payah nak kena hafal. Payah. Tak larat nak hafal. Pergi ke. Saya selalu sebut mana-mana saya ceramah nak mengaji, pastikan bila ustaz tu sebut hadis, dia mesti sebut riwayat mana. Dekat Nabi kata, kita pergi panggil awak duk jahit kasut, dia boleh kata, Nabi kata, awak nak mengajar, ini amanah, awak sebut dah hadis mana. Diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, ini amanah ilmiah. Kita mesti ada semangat, kita mesti ada tegas. Ustaz, apa hukum dia? Adalah hadis. Hadis mana Ustaz? Saya ambil riwayat putusan. Oh, minta maaf. Assalamualaikum. Sebut. Itu baru kita panggil ilmu. Lepas tu nak nilai oleh Al-Bani ke Syu'ib Al-Arnaud, terpulang. Sunnah yang sahih. Ha? Bukan sunnah yang semua ni ada hadis, ada hadis. Ha? Hadis ni macam-macam. Hadis yang kata apa? Contoh macam apa? Hadis bulan puasa. Itu pun hadis tapi palsu. Nah, kita nak ngetahu, ada orang kata ada lah hadis. Hadis dalam kitab Allah Ustaz. Al-Mawdu'ah sekali Ibnu Jauzi. Subhanallah. Kita tanya orang tak ambil lah hadis mana? Ada hadis ni. Lah mana Ustaz? Al-Mawdu'ah Ibnu Jauzi. Bunyi Arab kan betul ya? Al-Mawdu'ah tu Ustaz. Ibnu Jauzi himpun hadis palsu. Oh, tu bukan nama pun Al-Mawdu'ah. Lepas tu kita nak kena mengaji sampai tahap tu. Lah hadis mana Ustaz? Al-Mawdu'ah. Oh, Al-Mawdu'ah tu hadis palsu. Tak memang hadis, tapi dalam kitab palsu. Jadi kita mengajak, diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'ah. Orang kampung dengar tersandar, oh, kitab ni kemak. Hadis palsu. Nak kena jaga tu. Nak kena check juga kitab, ha, reference.